akrab ya, bukan sekedar berteman. Karena kalau orang sekedar berteman segala macam loh, kita harus berteman dengan siapapun, karena bahkan kita diminta untuk mengajak orang lain untuk kita dakwai mereka, betul? Tetapi ini dengan siapa Anda akrab? Baik. Dari situlah maka Quran bicara tentang Romawi. Dan itu pertarungan Romawi Persia sebenarnya. Saat itu Nabi Muhammad belum punya kekuatan, masih dakwah-dakwah awal. Nah, ketika itulah maka kita tahu Mekah itu memang terpisah dari Persia Romawi. Tapi Persia Romawi itulah yang memimpin bumi saat itu untuk mengajari kemungkaran, mengajari kejahiliahan. Quran menyebut dengan istilah al-jahiliyah, itu istilah Qurani. Al-jahiliyah, mereka al-jahiliyah itu yang mereka ajarkan di semua bidang kehidupan, semua. Sama kayak ini, plek, sama lagi kan? Sama sih. Dan ternyata orang baik seperti Muhammad SAW, kegelisahan beliau mengantarkan beliau sampai ke Gua Hira. Ini ceritanya orang baik, orang baik yang tahu ini enggak benar. Tapi dia tidak juga tidak tahu terus yang benar itu yang bagaimana. Karena zaman itu orang-orang baik yang mau mengikuti agama Ibrahim itu sudah tidak ketemu panduannya. Sudah tidak ketemu panduannya. Seperti yang disampaikan oleh Zaid bin Amr, orang yang lebih senior dari Nabi SAW, gitu ya, bapaknya Sa'id bin Zaid, sahabat mulia radhiyallahu anhu. Zaid bin Amr itu sampai ke Syam untuk nyari agama Ibrahim. Jawaban para pembesar, bahkan dia pernah ketemu dengan seorang rahib yang ini ilmu tertinggi agama Nasrani di Syam. Jawaban dia, yang kamu cari agama Ibrahim itu hari ini sudah tidak ada yang bisa menjelaskan ke kamu, karena para ahlinya sudah meninggal semua. Sama tuh Nabi bilang, sama perginya ilmu itu dengan perginya ahli ilmunya. Makanya kalau tidak ada kaderisasi masalah. Kalau kita beruntung, Quran ini Allah jaga, itu bedanya. Kalau zaman dulu tidak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami pula yang jaganya. Itu enak kalau Quran kita. Tetapi zaman itu hilang. Jadi mereka itu tahu ini salah ini. Cara ngukur salah itu kan gampang, Pak. Orang itu punya nurani. Orang itu asal nuraninya bersih. Nabi minta istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Itu hati yang jernih ya. Hati ini mesti nolak, Pak. Nabi katakan al-ithmu al-kadzibu riba, dusta, dusta, bohong itu menimbulkan keraguan dalam hati. Orang bohong itu, Pak. Itu orangnya sebenarnya ragu dalam hatinya. Begitu. Karena itulah maka tidak mudah buat orang-orang yang suka bohong itu menyimpan kebohongannya, enggak mudah, Pak. Begitu ditekan, diinterogasi gitu, enggak lama ngaku. Karena orang ragu, beda dengan keyakinan, iman, iman itu keyakinan. Tertancap kuat ya pegang. Nah, inilah yang tadi Nabi katakan bahwa mintalah fatwa pada hatimu itu. Ternyata minta fatwa pada hati yang jernih itu gampang ukurnya. Ini kalimatnya Zaid bin Amr tadi yang saya katakan. Zaid bin Amr itu sebelum Nabi Muhammad ya, lebih senior dari Nabi Muhammad. Dan Zaid bin Amr itu sama orang-orang Mekah. Itu ketika melihat masyarakat Mekah rame-rame pada motong binatang untuk patung. Mereka duduk khusyuk di samping patung. Bahasanya iktikaf. Loh, itu bahasa Quran loh. Ini bahasa Quran, Pak. Maka ini kan nanti Ramadan sebentar lagi. Semoga Allah berikan kita umur sampai Ramadan ya. Kita berjumpai Ramadan lagi yang indah itu. Jangan kalah sama orang musyrik, Pak. Orang musyrik itu iktikaf berlama-lama di samping patungnya. Betul, dan itu kalimat Quran. Lihat Quran mengatakan, dan dua-duanya menggunakan istilah iktikaf, dua-duanya ada di Quran. Yang satu iktikaf untuk kemusyrikan, orang musyrik iktikaf di sekeliling kemusyrikan patung-patung mereka, dan yang satu adalah iktikaf orang-orang beriman di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya pakai istilah iktikaf. Oke? Jadi bagaimana kalau kita batalkan pulang kampung? Sepakat? Ramadan ini iktikaf 10 hari, jangan diganggu. Laki-laki, saya ibu-ibu dalam Islam punya aturan fisikis nih. Laki-laki, kalau antum laki-laki betul. Ini tantangan menarik, Pak. Kan loh, Quran yang bicara itu. Quran ketika bicara tentang masjid, surat An-Nur 36 37, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudkara fiha ismuh, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal. Di rumah-rumah Allah yang telah diizinkan untuk disebut dan ditinggikan namanya, nama Allah SWT, dan bertasbih di dalamnya pagi dan sore hari. Sore hari siapa yang bertasbih? Rijal. Rijal itu laki-laki beneran. Jadi orang yang Masya Allah menjaga tasbihnya, menjaga ibadahnya di masjid, laki-laki betulan, Pak. Laki-laki beneran. Kalau itikaf kan di masjid full 10 hari, betul ya? Itu laki beneran. Sepakat ya? Yang hadir di sini Allah saksikan. Saya nanti minta persaksian di hadapan Allah SWT, di hadapan semuanya. Saya akan minta di hadapan Allah yang hadir di sini semua, akan saya minta persaksian di hadapan Allah SWT bahwa saya sudah sampaikan, ya Allah, mereka laki-laki atau bukan saya enggak tahu. Kalau laki-laki, mereka 10 hari itikaf tidak akan diganggu oleh apapun di masjid Allah SWT, enggak keluar. Enggak keluar. Hei, itu laki-laki betulan. Wa antum aakifuna fil masajid, surat Al-Baqarah, dan kalian iktikaf di masjid-masjid Allah SWT. Jadi, teman-teman dirahmati Allah, ketika zaman yang sudah serusak itu, kemudian Zaid bin Amr itu nanti meninggalnya sebelum Nabi Muhammad jadi dapat wahyu. Ya, ini kisah sebelum Nabi Muhammad. Zaid bin Amr mengukurnya gampang. Ini masyarakat rusak. Sampai dia bilang, mereka masyarakat pada dodi, duduk, iktikaf di samping patungnya, mereka memotong atas nama patungnya, mereka tawaf keliling sambil tepuk tangan dan nyanyi apa gitu, tepuk muter, keliling-keliling kayak orang tawaf. Zaid bin Amr orang enggak, dia juga enggak punya ilmu, dia juga enggak punya Alkitab. Cuma dia ngelihat aja udah enggak terima hatinya. Sampai dia bilang gini, kambing Allah yang ciptakan. Hujan Allah yang turunkan. Hujan itu dikasih ke kambing untuk minum kambing. Setelah hujan turun, Allah tumbuhkan pepohonan. Pohonnya dimakan si kambing. Maka bagaimana boleh memotong kambing tidak izin atas nama Allah SWT? Simpel bukan? Enggak pakai ayat. Enggak ngerti ayat. Enggak ngerti Alkitab, Taurat, Injil, Zabur, enggak ngerti. Simpel. Apalagi bunuh anak perempuan, wah sudah enggak masuk lagi zaman itu. Riba, mendzalimi, sudah enggak masuk. Maka itu zaman memang segelintir orang soleh gelisah. Maka kalau mau mengubah zaman ini menjadi zaman peradaban Islam yang tinggi seperti saat itu, itu akan hadir kembali seperti janji Nabi, maka mulailah dari gelisah. Gelisah sih gak bisa dari kayasa, gelisah maksud dari kayasa, gelisah itu dari ilmu antum. Kalau antum makin berilmu, antum makin gelisah. Gak begini caranya, ini gak begini nih. Harus dari sini mulainya. Ayo, nanti kalau sudah gelisah akan ada langkah memulainya. Nabi melangkah, karena Nabi gak tahu solusi, Nabi naik Gua Hira. Sudahlah, coba kita renungi. Makanya, yang dilakukan Nabi di Gua Hira itu ibadah dan tafakur. Tafakur. Kan itu, Gua Hira itu kan tinggi gitu ya, karena dia di gunung. Para ahli sejarah mengatakan bahwa dulu kalau dari Gua Hira itu terlihat, Ka'bah itu walaupun jauh terlihat. Jadi kalau ngelihat ke bumi, ngelihat kan di atas ya, kalau ngelihat ke bawah, melihat rusaknya manusia, dan itu membuat orang-orang soleh menjadi gelisah, maka saat itu pandangan mata tidak ada solusi lain kecuali melihat ke atas. Di atas ada langit yang luas, langit biru yang cerah. Kalau malam bintang gemintang yang luar biasa dengan semua keagungan Allah yang tak tersentuh oleh jahilnya tangan manusia. Nah sekarang kita enak, kita Quran ada, panduan hadis ada, Masya Allah sejarah Islam utuh sistemnya. Ada. Tinggal memang tadi, bagaimana kita merevolusi pemikiran kita. Gak revolusi ilmu kita. Kita berani untuk melakukan sebuah langkah pertama dan seterusnya itu. Nah, lihat sekarang. Sebelum Nabi Muhammad naik ke Gua Hira. Sebelum Nabi naik ke Gua Hira. itu kan usia Nabi sudah mau 40 tahun, nah? Betul ya? Sudah mau 40 tahun. 0 sampai 40 itu Nabi melewati banyak sekali peristiwa. Yang semua peristiwa ini adalah cara Allah untuk menyiapkan calon pemimpin bumi yang menjadi lokomotif utama perubahan di muka bumi. Rasulullah SAW. Makanya begini. Ini urutannya. Ini urutannya 4. Lihat urutannya. Ini harus dilakukan ya, Pak. Ya. Siapkan, memang gak perlu banyak, harus disiapkan betul siapa nih orang-orang yang siap mengubahnya. Siapkan betul, dan menyiapkannya tidak dengan cara biasa, ya gak cara biasa ya, mesti dengan cara tidak lazim, luar biasa caranya. Maksud saya lazim tidak lazim itu untuk ukuran hari ini ya. Kalau kita mengikuti pola hari ini ya begini-begini aja kan Islam. Yang begini sudah. Harus berani keluar dari semua yang ada hari ini untuk menyiapkan diri. Kalau kita ikuti pola hari ini, sekolah Pak, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya begitu aja Islam. Seperti hari ini, kan sama, begini juga kita sama. Kalau pola yang sama, gak akan hasilnya, masih hasilnya sama. Makanya harus ada yang pola yang berubah. Di samping jalani, silahkan jalani. Tapi harus ada sebuah keberanian untuk berani mengambil, menyiapkan diri. Jadi menyiapkan itu, menyiapkan siapa orangnya. Dan itu gak perlu banyak teman-teman. Gak perlu banyak, oh ini udah banyak banget ini. Ini Masya Allah ini. Kalau Bandung gak baik, nah Bandung rugi. Lihat, penuh tempat Masya Allah, barakallah. Sampai belakang, sampai di luar. Ini mah sudah Masya Allah banyaknya. Anda tahu, untuk membuka Madinah, Yathrib, yang diubah nama menjadi Madinah Nabawiyah itu perlu 6 orang. 6 orang, Pak. Anda tahu mengawali Mekah berapa orang? Nabi dakwah pertama Mekah. Siapa? Cuma Nabi, istrinya Khadijah, kan, sama anak-anaknya, ya. Betul kan? Ditambah sahabat baik beliau, teman baik beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ada putra angkat beliau Zaid bin Haritha, betul? Ada ponakan sepupu beliau yang dididik di rumah beliau, Ali bin Abi Thalib. Berapa? Hampir sama jumlahnya, Pak. Tapi memang kualitasnya kualitas mereka. Itu masalahnya. Saya gak perlu banyak untuk Bandung. Oke? Saya pernah berikan tantangan di Bandung ini sebenarnya. Tapi gak ada yang menyambut. Saya gak perlu banyak. Betul kan? Tidak perlu banyak. Tapi dia hanya perlu waktu yang sabar untuk membangun itu. Karena Nabi SAW mengajari kita itu. Allah hanya perlu siapkan satu nabinya di awal. Betul? Nah ini satu nabinya. Begitu Nabi naik ke Gua Hira, Allah kasih apa? Allah kasih alat, Allah kasih teknologi, Allah kasih tim, Allah kasih malaikat, atau Allah kasih apa? Yang Allah berikan ke nabinya adalah panduannya, Al-Quran. Jadi panduannya. Kita punya 2 panduan, Al-Quran kita, ada hadis kita. Ini ada orangnya. Begitu Nabi turun dari Gua Hira dan beliau tahu bahwa beliau Nabi, apa yang beliau lakukan? Nabi mendakwai orang-orang, betul? Dapat tim. Nah itu 3. Yang tadi saya bilang gak perlu banyak tim itu. Di awal gak perlu banyak. Oh, kalau banyak itu rapat aja makin susah, Pak. Rapat 10 orang. Enak rapat sama 10 orang daripada 50 orang, betul kan? Berantem aja, wacana aja, hasilnya habis itu selesai rapat, ya udah enggak ada, enggak action juga enggak ada, ya kan. Rapat dengan 3 jadi 3 orang. Siap untuk mengubah sebuah kota. Itu? Lihat, Pak. Tim. Nabi dapat 5, 6, itu Nabi telateni, Pak. Madinah gitu, Nabi ketemu 6 anak muda, cuma 6. Pertama 6, tahun depan Nabi ketambahan 7 orang jadi 13 orang. Cukup Baiat Aqabah 1. Tahun berikutnya nambah lagi total 75, 73 laki-laki 2, perempuan Baiat Aqabah 2. Nabi melihat pertumbuhan yang luar biasa itu, kata Nabi, "Innalakum ikhwanan wa daron ta'manuna biha." Sudah waktunya kalian pindah karena kalian sekarang sudah punya ikhwan, sudah punya saudara-saudara seperjuangan, dan kalian sudah punya negeri di mana kalian aman di sana. Hijrah ke Madinah, dan Madinah jadi ibu kota peradaban Islam. dari tadinya kota yang tidak dilirik orang sama sekali. Dapat tim kan? Begitu dapat tim, pelan naik, makin banyak jumlahnya segala macam, kualitas makin naik segala macam. Dia harus seiring sejalan ya antara kualitas dan jumlah naik ya. Memang tidak mudah tapi dia harus dilakukan. Setelah itu Nabi memerlukan negeri. Innalakum ikhwanan wa daran dar, negeri. Perlu. Perlu jadi gini sebagai penutup. Saya santainya coba ini. Kalau kita mau nanya, Pak, kita ini sebenarnya ingin membuat pasar transportasi atau apapun yang Islami. Tapi belajarnya di mana ya, Pak? Kemana antum belajarnya? Di kota mana di negeri ini? Bingung tuh? Karena belum ada prototipenya, belum ada potretnya, belum ada. Maka Nabi perlu Madinah. Begitu Nabi ambil Madinah, semua sistem syariat Islam diterapkan di Madinah, di semua lininya. Begitu Nabi wafat, bahkan sebelum Nabi wafat, perkembangan Islam berkembang, berkembang. Nabi wafat, Nabi dapat satu jazirah Arab. Oke? Setelah Rasul wafat diganti sahabat Abu Bakar, kemudian berikutnya Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, terus makin luas, kota-kota yang baru ditaklukkan itu, ketika mereka mau mengislamkan diri, bagaimana caranya? Gampang, tinggal ke Madinah, ditongkrongin aja. Oh gini pasar Islam itu, ya ya tahu. Mesti dibanding kok ke Yahudi. Karena kita memang tidak ada hari. Dan lihat Nabi SAW membuatnya. Rasul wafat. Sudah dapat negeri Rasul wafat. 4 poin lah. Urutannya gitu. Nah itu kesimpulannya. Bacanya silakan dibaca sendiri. Kisahnya puanya ya. Anda lihat ya, bagaimana Allah siapkan. Memang harus ada satu yang memang menjadi pemimpin yang disiapkan betul. Kemudian ada panduan yang jelas. Quran hadis Nabi SAW. Itu yang Allah berikan. Harus kembali dikali ulang ilmunya. Kemudian ada tim yang memang menerima panduan ini, dia pahamkan, diajarkan, dijalankan, dipaham, diajarkan dan seterusnya, sampai suatu hari mereka punya wilayah, di mana wilayah itulah tempat dia mengaplikasikan semua panduan ini dengan dikawal oleh orang-orang hebat ini. Gitu? Nah, sisanya ngikutlah. Nanti antum bicara dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, Andalus 8 abad, wah Turki Utsmani, zaman kebesaran Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Ayyubiyah, apa Zengkiyah, ah itu belakangan. Ini panduannya akan sama, begitu terus. Begitu. Mudah-mudahan antum tambah bingung ya. Enggak tahu dari mana mulainya. Ada kuliah insyaallah, begitulah. Jam 11 sudah waktu saya habis dan mudah-mudahan ada setidaknya ada sebuah semangat ruh yang tadi saya disampaikan oleh para pengurus, para ustadz kita di Salman, bahwa sebenarnya ini sudah sejalan dengan visi besar Masjid Salman, Yayasan Salman, bahwa di sini akan menjadi menjadi tempat untuk membangun peradaban, gitu ya. Itu sudah luar biasa visi besar itu. Hanya tinggal kemudian bersama-sama bagaimana tadi dengan panduan tadi itu. Nah, itu akan hadir peradaban dimulai. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas salah kurang ya. Mohon maaf kalau disinggung-singgung ya. Mohon maaf kalau di mohon maaf ya. Mudah-mudahan tidak tersinggung mudah-mudahan ya, Nek. Dan mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya. Sekali lagi mohon maaf atas salah dan kasarnya kalimat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.